Ojo tipatiak na isen ambi wang lio mergo isen sing sempurna. Ojo tipatiak na welas ase isen ambi gemar lape donya. Isun welas nyang riko tulus teko ati misun lan isun sing ngarepno paran piyeniku wujude Riko apa kudu son sojo lan nangisi welas asiki aja dipatiak no isa Jati petiak na welas Terima kasih.